Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah azza wa jal ala ni'amihi al-kathirah. Wa nahmaduhu ala tawfiqihi al-istimrar li talabil ilm. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan untuk kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk kita bisa menyelesaikannya. Dan pertemuan terakhir, kita mau masuk pada pembahasan Al-Quran Kalamullah. Kita baca qala al-Imam ath-Thahawi rahimahullahu ta'ala wa innal qur'ana kalamullah minhu bada bila kayfiyatin qawla wa anzalahu ala rasulihi wahya wa saddaqahu al-mu'minun ala dhalika haqqa wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah laysa bi makhluqin ka kalamil bariyah فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى سَأُصْلِيهِ سَقَرَ فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ. Ringkasan yang padat tentang keyakinan ahli sunnati wal jamaah seputar Al-Quran. Di sini belum mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Bukan makhluk. Minhu bada bila kaifiyatin qawla. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala permulaannya. Bila kaifiyatin, maksudnya tanpa kaifiyah yang kita ketahui. Adapun hakikat kaifiyah turunnya dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkata, tentunya mesti ada. Cuman yang dinafikan di sini adalah ilmina bi kaifiyah, pengetahuan kita tentang kaifiyah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran tersebut kepada Rasulnya sebagai wahyu, dan kaum mukminin membenarkannya dengan sebenar-benarnya, dan mereka yakin bahwasanya itu adalah perkataan Allah secara hakiki. Di sini bantahan untuk kaum Asy'ariyah. Perkataan bil haqiqah untuk membantah kaum Asy'ariyah yang mereka mengatakan kalamun nafsi atau ibarat dari kalamullah atau hikayat dari kalamullah. Ini beberapa keyakinan-keyakinan ahli bid'ah yang mereka ingin keluar dari keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah bil haqiqah. Laisa bimakhlukin ka kalamil bashar. Bukan makhluk seperti perkataan manusia, ka kalamil bariyah di sini, seperti perkataan para makhluk. Ada dua sisi yang ingin diterangkan di sini, bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk sedangkan perkataan manusia itu adalah makhluk. Maka siapa saja yang mendengarnya kemudian menyangka bahwasanya itu perkataan manusia, maka sungguh dia telah kafir. Allah Subhanahu wa taala telah mencelanya dan mengancamnya dengan neraka Saqar, di mana Allah katakan sa'uslihi Saqar, sungguh aku akan masukkan dia ke dalam Saqar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi pendalilannya, tatkala Allah ancam orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan manusia dengan ancaman berupa neraka Saqar, bagi orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, maka kita tahu dan kita yakin bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerupai perkataan manusia. Taib. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu taala, hadhihi qa'idatun syarifah. Ini adalah kaidah yang mulia. Wa aslun kabirun min usuliddin, dan termasuk pokok yang besar dari pokok-pokok agama ini yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dalla fihi ta'ifu katsirah minan nas, yang tersesat padanya golongan yang banyak dari kalangan manusia. Nah, dan termasuk di antara perkara ikhwan yang terjadi penyimpangan banyak di kalangan firqah-firqah yang ada, ya, permasalahan kalam ini. Wa hadha alladhi haqahu Tahawi rahimahullahu taala huwa al-haq alladhi dallat 'alaihi al-adillatu min al-kitabi wa sunnati liman tadabbarahuma. Dan perkara ini yang dikaitkan oleh Imam Al-Tahawi rahimahullahu taala itulah yang hak, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Kitab dan Sunnah bagi orang yang mau mentadaburinya. Wa syahidat bihil fitratus salimah allati lam taghayyar bisyubahati wasyukuki wal ara'il batilah. Dan juga dipersaksikan oleh fitrah yang selamat. Fitrah yang selamat, yang belum terubah dengan syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan serta pemikiran-pemikiran yang batil. Berarti kalau diringkas, bahwasanya keyakinan yang disebutkan oleh Imam Al-Tahawi ini ditunjukkan oleh apa saja? Al-Quran, Sunnah, juga apa? Fitrah yang selamat. Qala rahimahullah, wa qad iftaraka an-nasu fi mas'alatil kalam ala tis'ati aqwal. Dan sungguh manusia telah terpecah belah dalam permasalahan kalam ini menjadi 9 pendapat. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam Minhajus Sunnah jilid yang kedua halaman 358 sampai setelahnya, sampai habis pembahasan. Dan mari kita lihat masing-masing dari pendapat tersebut untuk kita tahu pendapat yang menyimpang sehingga kita menjauh darinya. Nah, dalam pembahasan-pembahasan yang telah lalu di kitab-kitab yang di bawah ini telah kita ketahui keyakinan ahli sunnah dalam masalah ini, keyakinan yang rajih. Sekarang kita naik pembahasan yang lebih meluas, yaitu mengetahui pemikiran-pemikiran manusia yang menyimpang dalam masalah ini. Ahadiha yang pertama, anna kalam Allahi huwa ma yufidhu ala nufusi minal ma'ani imma minal aqlil fa'al inda ba'dihim au min ghairih. Wahada qawlus sabi'ah wal mutafalsifah. Pendapat yang pertama, bahwasanya kalamullah itu adalah apa saja yang merasuk di jiwa-jiwa ini berupa makna-makna yang kemungkinan itu berasal dari al-aqlul fa'al. Apa itu al-aqlul fa'al? Ini istilah di kalangan ahli filsafat. Yang dimaksud dengan al-aqlul fa'al, mereka sendiri khilaf. Ada yang mengatakan al-aqlul fa'al yaitu Allah. Ada yang mengatakan Jibril. Ada yang mengatakan kuwan nafs, kekuatan jiwa. Dan yang lainnya. Karena memang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah sehingga mereka berselisih sendiri. Dan yang lainnya bahkan mengatakan al-aqlul fa'al yaitu falakul qamar. Jadi ini tentang al-aqlul fa'al di sisi sebagian mereka. Atau yang lainnya lagi mengatakan bahwasanya asal dari sesuatu yang masuk ke jiwa-jiwa itu berupa makna-makna, ikhwan. Sebagiannya menyebutkan itu masuk dari selain al-aqlul fa'al. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam syarah beliau terhadap Nuniyah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau katakan bagaimana kaifiyah, nah, mengetahui pendapat mereka ini. Karena sesuatu yang membingungkan tentunya. Bagaimana suatu disebut kalam Allah, sesuatu yang masuk ke jiwa ini berupa makna-makna. Ini pendapat Sabi'ah dan Mutafalsifah. Kata Imam As-Sa'di, wa annal aqlal fa'al dengan khilaf makna yang tadi, wa huwa falakul qamar au ghairuhu minal aflak alladhi ya'nunaha, yang menurut sebagiannya adalah falakul qamar. Peredaran dari bintang-bintang atau peredaran rembulan dan yang lainnya dari apa-apa yang ada di galaksi itu. Huwal muhdithu likulli ma tahtah. Dialah yang menjadi apa, muhdith, pencipta untuk sesuatu yang ada di bawahnya. Wa anna hadzal aqla daimul faid. Daimul faid. Ala ma tahtahu alal mihalil musta'iddah bihasabi qabiliyatiha fayufidul wujudat wa awsafaha wa af'alaha wa aqwalaha wa atharaha. Jadi yang paling atas dari sesuatu yang menurut mereka paling atas, kemudian apa? Menciptakan yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya terus. Dan ini jelas sesuatu yang batil, yang menyelisih akal sehat. Bagaimana kalam Allah diibaratkan dalam sesuatu yang seperti ini? Lalu bagaimana hubungannya dengan Nabi kita Muhammad? Menurut mereka, mereka menafsirkannya, lamma kana Muhammadun qad ijtama'at fihi al-quwa al-kamilah min az-zaka'i wadh-dhaka'i wal-quwwati al-'amaliyah fadha 'alayhi min hadha al-'aqli ma yunasibu halah wa huwa al-kalamur raqi. Lihat. Ya, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkumpul padanya kekuatan yang sempurna berupa apa, kebersihan, kecerdasan, juga kekuatan amalan, maka akal yang sifatnya fa'al, yaitu akal yang memang betul-betul kuat, yang asalnya dari segala sesuatu yang di atasnya, maka akal tersebut, ikhwani fillah, kemudian mampu untuk mewujudkan sesuatu yang sesuai dengan kondisi kesempurnaan Nabi kita Muhammad tadi, yaitu apa, ucapan-ucapan yang raqi, ucapan-ucapan yang bernilai tinggi. Sehingga ucapan-ucapan beliau, ucapan-ucapan yang bernilai tinggi menurut mereka. Itulah yang menjadi kalamullah di sisi Sabi'ah dan Mutafalsifah. Adapun Sabi'ah itu sendiri ya kawan, kalau kita perhatikan, nah, makna secara bahasa dari soba, dikatakan soba rajul idza mala wa zagha. Soba rajul, seorang dikatakan seperti apabila dia telah menyimpang. Nah, tatkala mereka telah menyimpang dari al-haq, maka disebut dengan sabi'ah. Wasaniha, pendapat kedua, annahu makhlukun khalaqahullahu munfasilan anhu. Jadi ini yang paling masyhur. Nah, dari pendapat ahli bid'ah yang sampai-sampai saat itu menjadi apa? Menjadi keyakinan yang manusia diuji dengannya. Menjadi fitnah besar di kurun yang cukup lama, 3 kurun kekhalifahan. Maka bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, Allah menciptakannya dan terpisah darinya. Terpisah dari Allah. Dan ini pendapat wa hadza qaulul mu'tazilah, ini pendapat mu'tazilah. Nah, siapa sebenarnya yang pertama kali mencetuskan pemahaman ini ya kawan? Nah, awwalu man qala bi khalqil Qur'an huwal Ja'd Ibnu Dirham. Yang pertama kali mengatakan Al-Qur'an itu makhluk siapa tadi? Ja'd bin Dirham. Kemudian baru diikuti oleh apa muridnya yaitu Jahm bin Sufwan. Yang saat itu berada di tahun 120-an. Ya, di tahun 120-an. Berarti masih di generasi siapa? Generasi tabi'in ya tidak? Masih di generasi tabi'in, ikhwan. Kalau mereka mau mengambil dari para tabi'in, tentu mereka akan mendapatkan petunjuk. Tapi demikianlah hidayah. Malah mereka mencetuskan pemahaman batil yang kemudian diambil dari zaman ke zaman. Nah, ini pendapat yang masyhur. Di sana ada yang mengatakan, awal man za'ama anna al-Qur'an makhlukun huwa Abu Hanifah. Ini pendapat lain disebutkan oleh Salamah Ibn Amr Al-Qadi. Awal man za'ama anna al-Qur'an makhluk huwa Abu Hanifah. Dan sanadnya sahih. Tapi yang masyhur yang pertama tadi, kemungkinan Abu Hanifah mengatakan itu, tapi kemudian masyhur dalam riwayat beliau dimintai tobat. Nah, dimintai tobat oleh para ulama di zamannya. Dan perkataan Imam Ibn Abil Izz wa huwa qaulul Mu'tazilah. Nah, ini pendapat Mu'tazilah karena memang masyhur dari mereka. Walaupun ini sebelum Mu'tazilah itu sendiri sudah ada pada pemahaman Jahmiyah. Karena tadi yang mencetuskan Ja'ad bin Dirham. Kemudian Jahm bin Sufwan. Mereka adalah dedengkot-dedengkot pemahaman Jahmiyah. Kemudian juga ini pendapat dari Rafidhah Mutaakhirin, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wasalithiha, dan pendapat yang ketiga, annahu ma'nan wahid qa'imun bidhatillah. Bahwasanya Al-Quran itu makna yang satu yang tegak di zat Allah, itu yang ada pada zat Allah. Huwal amru wan nahyu wal khabaru wal istikhbar. Wa in ubbira anhu bil arabiyyah kana qur'anan wa in ubbira anhu bil ibraniyyah kana tauratan. Jadi menurut pendapat ketiga ini, Al-Quran itu satu makna yang apa ada pada zat Allah berupa perintah, larangan, khabar, dan pertanyaan. Istighfar itu minta khabar, berarti bertanya. Nah, karena itu adalah satu makna, berarti sebenarnya satu, ikhwan. Cuman penakbirannya saja yang berbeda. Nah, jika ditakbirkan, diungkapkan dengan bahasa Arab, maka itu Al-Quran. Kalau diungkapkan dengan bahasa Ibraniyah, maka itu Taurat. Ini. Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu ibarat dari kalam Allah. Pengungkapan dari kalam Allah yang apa? Yang hakikatnya satu di zat Allah. Paham? Demikian pula Taurat. Taurat adalah pengungkapan dari kalam Allah. Sehingga menurut mereka antara Al-Quran dan Taurat, Injil dan semua kitab-kitab Allah ya satu. Paham? Cuman pengungkapannya saja yang berbeda. Wa hadza qaul Ibn Kullab wa man wafaqahu kal Asy'ari wa ghairihi. Ini pendapat Ibn Kullab. Dan siapa saja yang mencocokinya seperti Asy'ari dan yang lainnya. Dan akan datang insyaallah taala penjelasan hal ini dan bantahannya. Hanya saja antara Kullabiyah dan Asy'ariyah belum kita ketahui, walaupun mereka sepakat pada keyakinan yang batil ini, ikhwan, tapi keduanya berpisah pada dua hal dalam masalah ini. Antara Kullabiyah dan Asy'ariyah, nah, mereka sama-sama mengatakan apa? Bahwasanya Al-Qur'an itu maknan wahid qaimun bidzatillah. Cuman bedanya apa, ikhwan? Ada dua perbedaan pada Kullabiyah dan Asy'ariyah. Yang pertama, Al-Kullabiyah taqul kalamullahi ibaratun an arba'i ma'ani fi nafsi. Kullabiyah mengatakan kalamullah itu ibarat dari empat makna pada diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-amru wan nahyu wal khabar wal istighfar. Itu istifham. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan kalamullah la yataba'ad wa la yatajazza wa la yanqasim. Kalamullah itu tidak terbagi-bagi, nah, berarti apa? Tidak ada amr, tidak ada perintah, tidak ada khabar, semuanya satu. Paham? Kalau Kullabiyah masih membagi-bagi. Naam, dan nanti akan datang penjelasan tentang batilnya hal ini juga. Yang kedua, Kullabiyah mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah. Ini pendapat siapa? Kullabiyah. Hikayatun, Al-Quran hikayatun an kalamillah. Sedangkan Asy'ariyah takul bal huwa ibaratun an kalamillah. Mereka mengatakan apa? Al-Quran itu ibarah an kalamillah. Ini bedanya. Dan sampai terbalik, ikhwan. Berarti apa? Kullabiyah mengatakan hikayah an kalamillah. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan apa? Ibarah an kalamillah. Cara mudahnya untuk mengingat-ingat yang ada kafnya Kullabiyah hikayah. Asy'ariyah ada ainnya ibarah. Nah, ini saya juga baru ketemu sekarang. Nah, diingat-ingat jangan sampai terbalik. Saya sering lupa juga. Jadi kalau Kullabiyah meyakini Al-Quran hikayatun an kalamillah, ada kafnya, sama-sama ada kafnya. Sedangkan Asy'ariyah meyakini Al-Quran ibaratun an kalamillah. Asy'ariyah ada ainnya ibarah. Nah, ini perlu diingat, memudahkan kita biar tidak terbalik-balik. Dan ini juga batil yang nanti akan dibantah juga dan akan dijelaskan makna hikayah dan ibarah sebenarnya bedanya apa menurut mereka. Barakallahu fikum, mungkin itu dulu sebagai pemanasan. Na'am nak taibihada subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.